السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Para bapak dan para ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita sekalian dengan nikmat Islam dan keimanan. Kita dimudahkan untuk mentaati Allah, di antaranya dengan kewajiban kita menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ini merupakan termasuk di antara sifatul mukminin, karena sungguhnya di antara salat yang paling berat bagi munafikin adalah salat subuh. Yang kedua, tidak lupa pun kita mengucapkan banyak terima kasih kepada para bapak takmir dan para ikhwah sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah silaturahim kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita dan pertemuan lillah wa fillah, sehingga kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah SWT. InsyaAllah kita akan mengambil faedah dari sebuah ayat Allah SWT di mana Allah di antaranya berfirman, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Takutlah akan datang hari yang pada hari tersebut seseorang akan dikembalikan kepada Allah SWT, kemudian masing-masing orang akan dibalas dengan balasan yang sempurna tanpa sedikit pun Allah Subhanahu wa taala membalimi orang tersebut dalam pembalasannya. Para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita saat yang nanti kita pasti akan kembali kepada Allah, dan tentu kembali kepada Allah bukan sekedar kita kembali, akan kembali yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh proses perjalanan yang akan kita lalui hingga kita apakah berakhir di terminal kenikmatan jannah atau kita akan berakhir di terminal kesengsaraan annar. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang pertama, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita sekarang di dunia ini bukanlah kehidupan yang hakiki dan bukanlah kehidupan yang segala-galanya. Akan nanti kita akan diakhiri kehidupan kita di dunia dan akan berlanjut kehidupan baru yang kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia kita kehidupan yang penuh dengan ujian dan merupakan arena ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji kalian baik dengan sesuatu yang menyenangkan atau dengan sesuatu yang dianggap menyusahkan. Sehingga dunia kita adalah dunia di mana Allah menguji kita dengan agama Allah. Apakah kita termasuk orang yang akan lulus dengan ujian Allah? Ataukah kita termasuk orang yang akan gagal dengan ujian Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara manusia ada yang maghrur, ada orang tertipu dengan dunia. Dan ada orang yang mereka memiliki kesadaran penuh bahwa dunia merupakan sebagian atau sepenggal kehidupan panjang perjalanan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengingatkan kepada kita tentang sifat-sifat kehidupan dunia. Hingga jangan sampai seorang mukmin dia tertipu dengan keadaan dunia sebagaimana mereka telah tertipu dengan dunia yang telah makan banyak korban di kalangan manusia dari awal sampai akhir kehidupan. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa la'un wa zinatun wa takatsurun bainakum wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. La'ib ini permainan. Yang kata para ulama, kehidupan dunia kehidupan yang penuh dengan permainan yang hasil akhirnya adalah capek. Ada orang yang mereka bermain harta dan dia dilupakan dengan harta tersebut, hasil akhirnya capek, dia tua, habis umurnya, kemudian dia belum memiliki kesiapan sama sekali untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dibuat capek dengan apa yang ada. Dan dia masuk kehidupan baru tanpa bekal sama sekali. Walahun. Kehidupan sendau gurau. Yang hasil akhirnya kata para ulama adalah kelalaian. Dia dibuat asyik dengan kehidupan dunia yang ada. Sehingga diantaranya pun Allah katakan, Alhaakumu takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyakan tentang kehidupan dunia yang dia dibuat asyik dengan permainan dunia hingga menjadikan dia lalai sampai dia masuk ke liang kubur, baru dia ingat bahwa ada kehidupan baru yang akan dia hadapi setelahnya. Wazinatun, dan perhiasan yang palsu. Sehingga banyak orang mereka tertipu dengan berhias dengan dunia yang sungguhnya merupakan perhiasan yang palsu. Sehingga berapa banyak orang yang mereka membangun kewibawaan dengan kehidupan dunia, dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan, dan itu yang dicari dengan mengorbankan segala-galanya. Dianggap itulah perhiasan hakiki. Akan Nabi Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kepalsuan. Karena sungguhnya perhiasan hakiki adalah ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. ولباس التقوى ذلك خير وتفاخر بينكم dan saling berbangga membanggakan tentang perkara dunia yang dia miliki. Sehingga hampir setiap kita diantaranya setiap ketemu diantara saling dibanggakan tentang perkara dunianya, tentang kerja di mana, sudah berapa hartanya, berapa kekayaannya, bagaimana anak-anaknya, dan simbol kesuksesan dan kebanggaan mereka banggakan adalah ketika mereka bisa meraih dan merongkoh dunia. Sedangkan yang dia banggakan adalah kepalsuan yang tidak akan memberikan manfaat kelak ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang menjadikan dunia semuanya itu adalah lahan untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian Allah mengingatkan sifat yang sangat singkat tentang kehidupan kita. Kama sali ghaisin a'jabal kufara nabatuh. Kehidupan kita ini sesingkat air hujan yang menumbuhkan tanaman. Summa yahiju fatarahu musfaran. Lalu tanaman yang tadinya sangat menakjubkan, sangat indah, yang para petaninya pun punya sangat terkagum-kagum dengannya. Kama tali ghaitin a'jabal kuffar. Tanaman yang mengagumkan para penanamnya, para petaninya. Sebagaimana biasanya pak tani yang dia sedang menanam, di awal-awal pertumbuhan tanaman, bagaimana dia sangat dibuat terkesima dengan tanaman yang ditanam yang sangat bagus, nampak hijau, menyenangkan. Sebagaimana Nabi gambarkan, innad dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu memang manis dan indah, manis dan hijau. Kalau dia rasakan nampak manis, dia pandang nampak hijau, menyejukkan. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mulai mengering dan nampak kuning. Summa yakunu khutana. Lalu kemudian akan hancur, binasa, akan segera rusak. Itulah diantara perumpamaan dunia yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa fil akhirati adzabun syadidun. Kemudian di akhirat itu ada azab yang sangat keras. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ada pula di sana ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dunia yang kita miliki sekarang ini, apakah kita gunakan untuk menyongsong adab Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan gunakan untuk mencari atau mendapatkan maghfirah dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala? Adapun seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala menasihatkan agar kita menjadikan dunia kita berlomba-lomba untuk mencari kehidupan akhirat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Jadilah kita orang yang bersegera mencari maghfirah dan jannah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang beriman, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam urusan mencari kemuliaan akhirat, jannah dengan segala keindahannya, ampunan Allah yang sediakan bagi orang mereka bertakwa, hendaknya mereka bersegera, berlomba-lomba. Karena itu yang akan menghasilkan kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kehidupan hakiki, kehidupan akhirat. Wa inna ad-daral akhirah layyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki, yang sesungguhnya seandainya mereka mengetahuinya. Adapun dunia, kita diingatkan Allah agar agar jangan sampai tertipu. Dan jangan sampai kita berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Karena tidaklah seorang mereka berlomba mendapatkan dunia kecuali dia akan tertipu dan akan terhina keadaannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan kepada kita ada dua hal yang sering manusia mereka gagal dalam menempuh kehidupan dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulil amal. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Wa amma tulul amal fayansal akhirah. Yang sangat aku khawatirkan menimpa kalian, yang pertama ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, tulul amal, panjangnya angan-angan kita tentang kehidupan dunia. Lalu beliau menerangkan, fa amma ittiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fayasuddu 'anil haqq, sering sekali akan menjadikan penghalang orang untuk dia mengikuti kebenaran. Para sekalian dan para ikhwah yang rahmati Allah, di antara sebab yang paling pokok dan paling besar kita terhalang mengikuti kebenaran sehingga tidak tunduk kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini mengikuti selera yang kita inginkan. Sampai toh kita ketika menerima agama pun kita juga dengan ukuran selera. Kalau cocok kita ambil, kalau gak cocok ya kita tolak. Sehingga kita akan bisa terjerumus dengan itu seperti modelnya Yahudi. Nu'minu bibabin, wa nakfuru bibabin. Kita akan terima kalau itu perkara yang cocok dengan kita. Kalau tidak cocok maka tidak kita terima. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktubi. Seorang tidak dikatakan mukmin sampai hawa nafsunya itu betul-betul tunduk mengikuti apa yang aku bawa, yaitu risalah. Oleh karena itulah dikatakan para ulama, ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, orang yang mereka suka membuat kreasi baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, mereka digelari dengan ahlul ahwa, dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Kenapa? Karena hakikatnya mereka tidak tunduk kepada wahyu. Sehingga mereka lebih mengarahkan agama itu kepada selera dirinya. Oleh karena itulah akhirnya kita mendapatkan banyak sekali perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan Nabi. Dan mereka akhirnya membuat berbagai macam aliran kelompok yang sesuai dengan selera yang mereka inginkan. Itu yang dikatakan Nabi dengan, ya ini orang-orang yang mereka hawa nafsunya menjalar dalam tubuhnya. Yang kedua, tulul amal, panjangnya angan-angan kita tentang dunia yang menjadikan kita yang sal akhirah, lupa dengan perkara akhirat. Berapa banyak kita dibuat lupa dengan panjangnya angan-angan kita dengan target-target dunia. Setahun ini saya harus bisa begini. Ditambah 5 tahun ke depan saya harus bisa begini. 10 tahun berikutnya saya harus bisa begini. Semuanya dengan target-target dunia. Yang kemudian menjadikan dia lupa bahwa kehidupan dia akan berakhir dengan kematian. Dan ketika kematian datang dia tidak bisa menolak. Dan kematian datang, terkadang sering datang dengan cara mendadak. Yang Nabi gambarkan, angan-angan kita ini biasanya lebih panjang dibandingkan dengan jatah umur kita. Seandainya Nabi gambarkan seperti ini, meja ini, batas umur kita sekian, angan-angan kita sampai ke pintu sana, sehingga belum kita mendapatkan, menyelesaikan angan-angan kita, kita telah kedatangan al-maut. Sehingga dikatakan pula, Nabi ingatkan, la yazalu qalbul kafir syaban, senantiasa hatinya orang telah tua itu senantiasa dia muda. Jasadnya sudah mulai tua, sudah mulai melemah, sudah mulai keriput, energinya pun tidak sepenuh waktu seperti muda. Akan tapi kalau sudah urusan dalam dua perkara ini, kata beliau, kata Nabi kita, maka selalu muda, selalu bersemangat, seakan-akan dia masih sangat panjang kehidupan yang akan dia lalui. Apa itu kata Nabi? Yaitu fi hubbid dunya wa tulil amal, dalam urusan kecintaan kepada dunia dan dalam urusan panjangnya angan-angan kita tentang yaitu dunia. Ini selalu muda. Sehingga terkadang orang sudah sangat tua, dia pun tidak segera sadar kalau umur dia telah mendekati kematian. Yang sesungguhnya kita, umur kita adalah umur yang semakin habis jatahnya untuk kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah seorang ulama, Fudail bin Iyad, ketemu dengan seorang bapak-bapak dan bertanya, "Pak, umur bapak berapa?" "Sitin." "60." Berarti bapak ini sudah semenjak 60 tahun yang lalu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi waktunya hampir datang. Dan boleh jadi waktunya hampir sampai. Kata si bapak, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Fudail bin Iyad, "Bapak tahu enggak apa maknanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Fudail bin Iyad, orang yang tahu dia adalah milik Allah dan dia tahu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tahu dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan bersiap-siap. Jawaban apa yang akan dia berikan kelak ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka si bapak ini pun kemudian menangis atas kelalaian selama ini yang telah dia lalui selama 60 tahun. Lalu bagaimana? Gampang. Gunakan sewaktu Anda untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki keadaan Anda. Para sekalian, para ikhwan yang dirahmati Allah, maka Nabi kita memberikan obat yang sangat mujarab agar kehidupan kita tidak terbuai dengan dunia yang kita hadapi sekarang ini, dengan cara kita banyak mengingat kematian. Akhiru dzikra hadhihi lazdah, perbanyaklah oleh Anda dengan banyak mengingat kematian. Berkata Imam Ad-Dakhah, barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, Allah akan berikan 3 hadiah utama. Hadiah yang pertama, nasyatul amal, nasyatul ibadah. Dia akan bersemangat dalam ibadah. Kenapa orang malas? Malas ke masjid, malas datang ke talabul ilmi, malas melakukan ketaatan-ketaatan, malas melakukan kebaikan-kebaikan, Satu di antaranya dia lupa dia akan kedatangan al-maut. Dia lupa akan datang al-maut. Yang kematian akan mengantarkan kita pada kehidupan-kehidupan berikutnya. Sehingga dia malas, dia tunda-tunda. Nantilah. Esok, ntar, pekan depan, tahun depan. Kalau sudah pensiun. Sehingga terbuai dan dibuat malas. Lain dengan orang yang mereka menjadikan kematian selalu di depan kedua mata dia. Apalagi dia sadar penuh ketika kematian datang, tidak seorang pun mampu menolak. Dan ketika kematian datang, semuanya telah tidak berguna lagi. Dan tidak sanggup untuk dia mengembalikan kehidupannya ke dunia. Yang Allah SWT mengingatkan kepada kita, kalla idza balaghati at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq kalla idza balaghati at-taraqi. Ingatlah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan, waqila man raq, dan dikatakan mana ada orang yang mereka sanggup untuk menyembuhkan, untuk menolak datangnya kematian, untuk mempertahankan kehidupan dia. Harun al-Rashid, seorang khalifah yang kekayaannya dan kekuatannya dan pasukannya. Dan dia pernah mengatakan, ya sahabah, wahai awan, silakan turunkan di mana, silakan kau turunkan hujan di mana kau kendaki, pasti hasilnya akan sampai kepadaku. Karena luasnya kekuasaan Harun al-Rashid. Akan tetapi ketika beliau akan kata dengan sang khalifah ketika telah diranjang kematian, maka beliau mengungkapkan, tinggal mengucapkan kalimat yang merupakan kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya ma aghna anni maliya. Aduhai kekayaanku yang sangat banyak, hartaku yang sangat banyak, sekarang telah tidak berguna, tidak sanggup kekayaannya untuk menolak kematian dan mengembalikan kehidupan. Demikian pula betapa kekuasaanku telah hancur binasa. Kemudian beliau minta ditunjukkan kuburan, tempat di mana beliau akan dikubur. Lalu beliau pun meneteskan air mata dan mengucapkan kalimat, ya Rab, la tasulu mulkah, ya Rab, la yasulu mulkah, irham man qad yasulu mulkah, ya Rab, yang tidak pernah binasa kekuasaannya, sayangilah orang yang telah hancur kekuasaannya. Setiap kita semuanya akan demikian. Sehingga seorang mukmin hendaknya dia jangan tertipu dengan kehidupan dunia akan dia yang telah yang dia sedang geluti. Kematian yang telah datang, tak ada yang sanggup mengembalikan. Walaupun dihadirkan 1000 dokter spesialis, walaupun didatangkan 1000 panglima yang memiliki pasukan-pasukan yang sangat hebat, tidak seorang pun sanggup untuk menolaknya. Ketika dia telah yakin akan kembali kepada Allah, dan ketika betis mulai bertaut dengan betis, lalu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihat di mana diri kita. Apakah kita akan termasuk yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala datang kepada Allah, fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Kita datang kepada Allah tanpa memiliki keimanan, pembenaran agama, kita dustakan hari akhir, dan tanpa kita persiapkan persiapan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita datang dengan kosongan, bahkan dengan membawa dosa yang sangat banyak. Maka kata Allah, orang yang datang kepada Allah dalam keadaan tiga orang dan tiga kelompok besar. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Seandainya ketika dia di dunia termasuk orang yang muqarrab, muqarrabin, orang dekat dan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kesadaran penuh tentang kehidupan dunia dia. Saat itu dia selalu mendekat kepada Allah dan mempersiapkan bekal. Farahun wa raihanun wa jannatun na'im. Baginya adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Wa raihan, segala kelezatan akan dia dapatkan di sisi Allah Ta'ala. Wa jannatun na'im, dan surga yang Allah sediakan baginya, kenikmatan yang mana ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbin bashar, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, yang tidak pernah didengar telinga manusia, dan tidak pernah sama sekali terlintas dalam hati seorang tentang semua kelezatan dan kehebatan jannah. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun kalau dia termasuk ashabul yamin, kelompok yang derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan al-muqarrabin, akan tapi masih termasuk kelompok orang yang beruntung. Fasalamun laka min ashabil yamin, keselamatan pula bagi anda wa ashabul yamin. Akan tapi wa in kana min al-muqadzibin ad-dallin, seandainya dia termasuk orang yang mereka dulu mendustakan, lagi dia orang yang sesat dalam kehidupan. Fanusulu min hamim, baginya minuman yang panas, yang mendidih. Watasriyatu jahim, dan dia akan diseret ke neraka jahim. Maka lihatlah di mana kedudukan kita saat kematian datang. Apakah kita termasuk orang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah ahabba liqa' ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan suka pula bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun akan benci bertemu dengan dia. Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, karahiyatul maut, benci dengan kematian ya Rasulullah, kulluna nakrul maut, kita semuanya orang benci dengan kematian ya Rasulullah. Tidak demikian ya Aisyah. Akan Nabi seorang mukmin di saat menjelang wafatnya akan datang kepada dia kabar yang menyenangkan, tempatnya akan dia tinggali, jannah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah kepadanya. Maka dia pun kemudian suka dan senang segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang yang kafir dan durhaka, ketika menjelang kematiannya akan datang dari dia kabar yang menakutkan dan menyedihkan kemurkaan Allah dan tempat yang akan dia datangi, maka dia pun kemudian benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun benci bertemu dengan dia. Akan tapi dia harus nyawanya keluar dari tubuhnya. Maka ingatkan Allah, walau tara idz zalimuna fi ghamaratis saqarat bi ghamaratil maut, dan seandainya anda lihat ketika orang kafir berada, orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat dalam keadaan meregangkan tangannya memukulkan pada orang tersebut, akhriju anfusakum, wai nyawa yang busuk, wai jiwa yang busuk, keluarlah. Al-yawma tujzawna adabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun, disebabkan anda telah berbicara tentang Allah tanpa hak, berbicara kebatilan Dan karena Anda melupakan ayat-ayat Allah dan Anda sombong dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana buruknya jiwa yang keluar dari buruknya jiwa menjadikan akhir kehidupan dia sangat mengenaskan? Ataukah kita akan termasuk orang yang ketika kita menjelang wafat, malaikat akan mempersilahkan salamun alaikum, salamun alaikum, selamat wahai Anda jiwa yang mulia, udkhulul jannata, keluarlah dan masuklah jiwa Anda ke dalam jannah. Ikhwati billah, lihatlah di mana kita saat kematian datang pada diri kita, di mana posisi kita, termasuk orang yang kita memiliki kecintaan untuk bertemu dengan Allah, atau kita termasuk orang yang sangat benci bertemu dengan Allah. Dan ini tentunya sangat ditentukan dengan kehidupan kita sebelum ini. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, man asha ala syai' mata alaih, wa man mata alaih, wa man mata ala syai' buita alaih. Bagaimana seorang mengalami kehidupan seperti itu, dia akan mengalami kematian. Seandainya dia waktu sebelumnya dia selalu memiliki kecintaan dengan ibadah kepada Allah, dia mempersiapkan diri untuk menghadap Allah, hatinya tenang dan tentram dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia di akhir hayat akan termasuk golongan orang-orang yang mereka cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi seandainya kita selalu dalam keadaan gerah, gelisah dengan agama Allah dan tidak suka dengan agama Allah, tidak ada ketenangan bersama dengan agama Allah Taala, maka kita akan masuk dalam kelompok orang yang bertemu Allah dalam keadaan benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, kita pindah ke alam barzah. Alam yang semuanya dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja fama ba'dahu aysaru min, wa man lam yanju fama ba'dahu ashaddu min. Kubur adalah awal persinggahan dari persinggahan kampung akhirat. Apabila dia selamat di kuburnya, maka setelahnya akan ringan, akan mudah baginya. Akan tapi kalau dia tidak selamat di kuburnya, maka hari-hari berikutnya sangat berat bagi dia. Para sekalian dan para ikhwan yang rahmati Allah, sehingga perkataan sebagian kita yang mengatakan ketika mengantarkan mayit, mari kita antarkan ke peristirahatan yang terakhir, tentu kalimat yang tidak benar. Bahkan kuburan merupakan awal manzil, rumah pertama, persinggahan pertama yang kita akan panjang melalui persinggahan-persinggahan yang akan Allah sediakan untuk kita. Maka kata Ali, seorang yang mereka bertakwa kepada Allah, istidadu liyaumir rahil, dia akan selalu bersiap-siap untuk melalui perjalanan yang sangat panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzah ada ujian yang sangat masyhur yang telah kita kenal. Pertanyaan dua malaikat, man rabbuk wa man nabi wa man nabiyuk wa man dinuk. Maka di mana kita? Apakah kita termasuk orang yang sukses memiliki jawaban tersebut? Ataukah kita menjadi orang yang gagal akan memberikan jawaban? Dan tentu kesuksesan kita memberikan jawaban tidak bisa dengan sekedar kita menghafal jawaban-jawaban kalimat tersebut. Sehingga sekalipun kita ditalkin dari atas kuburan, sebagian kita ketika mengubur mayit, maka bapak kaum akan memimpin doa dan diantaranya memberikan talkin kepada mayit. Kalau nanti Anda ditanya oleh malaikat, man rabbuk, jawablah Allahu Rabbi. Kalau nanti Anda ditanya, wa man nabiyuk, jawablah Muhammad Nabi. Kalau Anda ditanya, wa man dinuk, jawablah Islam, gini. Seandainya jawaban itu sudah kita hafal, dan seandainya bermanfaat talqin yang ada di atas kubur, Misai orang munafik, dia tidak akan terazab. Akan tapi munafik, orang munafik yang di dunia dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahkan kalau dia bicara sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Akan tapi orang munafik, termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika ditanya malaikat, haha la adri, aku tidak tahu. Kenapa? Karena rahasianya, kata Allah, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang-orang munafik ketika dia di dunia mengucapkan kalimat-kalimat Islam, itu hanya sekedar di lisannya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Memang mereka mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, akan tapi kalimat yang sekedar di lisan dan tidak ada di hati seseorang. Sehingga mereka menyimpan kekufuran dengan menampakkan keislaman, sehingga keislaman mereka layang pak tidak bermanfaat. Ketika kita selesai dikubur, kita akan masuk pada yaumul ba'd, hari yang sangat banyak didustakan oleh manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan dan kebanyakan manusia, zaman ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala la tub'atsun qul bala wa rabbi la tub'atsun thumma la tunafa'unna bima amiltu zaman ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mereka mengingkari akan hari dibangkitkannya mereka dari kubur-kubur mereka. Allah tegaskan, qul wa rabbi, sampaikan ya Rasulullah, demi Allah Rabbku, kalian benar-benar pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah diri kita, bagaimana kita akan dibangkitkan Allah. Kata Nabi, kullu 'abdin yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi, setiap hamba akan dibangkitkan Allah sebagaimana dia meninggal. Seandainya dia meninggal di atas keislaman, dia akan dibangkitkan Allah di atas keislaman dia. Seandainya dia mati dalam keadaan kufur, akan dibangkitkan Allah dia di atas kekufuran mereka. Sebagian orang dibangkitkan Allah dalam keadaan bersinar terang. Bersinar terang. Ada yang sinarnya bagikan gunung, kata Ibn Mas'ud. Ada yang bagikan pohon korma, ada yang bagikan orang berdiri, ada yang mereka sebesar sinarnya jempol kaki manusia, terkadang hidup, terkadang mati. Seberapa besar cahaya yang akan bersama kita ketika kita menghadap Allah? Sebesar apa pula ketika kita hidup mengambil cahaya Islam? Sebesar apa di dunia ini kita mengambil cahaya Islam? Sebesar itu cahaya yang akan kita dapatkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan, hari-hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin percaya, yauma la yukhillahu an-nabiyya walladziina aamanu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaqulun rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Hari-hari ketika Allah tidak lagi menghinakan nabi dan menghinakan kaum mukminin, cahaya mereka berjalan menyertainya di samping kanan, di depan dia dan di samping kanan, dan ucapan seorang mukmin mereka dengan ucapannya, rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Mohon kepada Allah agar kiranya Allah menyempurnakan cahaya yang Allah berikan kepadanya. Akan tapi sebagian orang akan dibangkitkan Allah dalam keadaan mereka terazab, tersiksa. Di antara mereka dihimpun Allah dalam keadaan mereka sungsang, berjalan dengan muka-muka mereka. Yauma nakhsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan. Ketika hari ketika kami himpun mereka dalam keadaan berjalan dengan muka-muka mereka dari kiamat. berjalan dengan muka mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan mereka bisu dan tuli. Jazaan wifaqa. Sesungguhnya balas yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Barang siapa di dunia mereka dalam keadaan buta terhadap agama Allah, Allah akan himpun mereka dari kiamat dalam keadaan buta sebagaimana butanya dia di dunia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mereka di dunia berjalan dalam keadaan sungsang, tidak dengan fitrah Islamnya, akan Allah jaga, akan Allah bangkitkan pula mereka berjalan dihimpun menghadap Allah dalam keadaan sungsang, berjalan dengan muka-muka mereka. Jazaan nifaqa. Lihatlah pula bagaimana ketika kita menghadap Allah, akankah kita menghadap Allah dalam keadaan sangat dimuliakan Allah bagikan seorang duta yang dimuliakan, yang mereka berjalan dengan kendaraan. Yauma nakhsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ketika hari kami menghimpun seorang yang orang yang bertakwa bagikan seorang duta yang dimuliakan Allah dalam keadaan berkendaraan, rukbanan, mereka berkendaraan, ataukah kita akan termasuk orang yang dikatakan Allah wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, dan orang-orang mujrim mereka akan digiring diantarkan ke jahannam dalam keadaan mereka kehausan yang sangat luar biasa. Kafati billah, barang siapa yang mereka di dunia tidak pernah minum telaga syariat agama Allah, maka dia akan kehausan dihimpun oleh Allah ke jahannam dalam keadaan mereka kehausan yang sangat luar biasa. Ikhwati billah, hari-hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang kita akan dihimpun di mahsyar menunggu proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala, golongan mana kita? Akankah kita termasuk di antara orang yang dibuat sengsara oleh Allah dengan banjirnya keringat yang membanjiri kita, yang semuanya akan terbanjiri keringat ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal yang telah dilakukan di dunia. Ada di antara mereka yang terbanjiri keringat semata kaki, ada yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sepinggang, dan bahkan ada yang mereka sampai ditenggelamkan dengan keringat mereka. Semuanya terjadi ala qadri a'malihim, di mana matahari didekatkan Allah sejarah satu mil. Atau akankah kita termasuk orang yang dikatakan Nabi sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 kelompok yang mereka akan mendapatkan pelindungan Allah di hari tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah Ta'ala. Siapa mereka? Imamun adilun, imam yang adil, bukan imam yang zalim. Wasaqun nasa fi ibadatillah, dan pemuda yang mereka tumbuh berkembang dalam suasana ketaatan kepada Allah. Di zaman kita, alangkah sangat langkahnya pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah, yang banyak mereka berkembang dari kecil sampai dewasanya, dia penuh dengan permainan, dia berkembang di game, berkembang di permainan, berkembang di kafe-kafe, di tempat maksiat, sehingga hari-harinya penuh dari pindah ke pindah, waktu ke waktu, tempat ke tempat, mereka tumbuh berkembang dalam suasana bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah seorang Allah berikan taufik, dia tumbuh berkembang dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulani tahaba billah istama'a wa tafarraqa ali, 2 orang yang mereka saling bercinta karena Allah. Mereka membangun kasih sayang karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Warajulun wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang mereka hati mereka bergantung di masjid, hati mereka melekat dengan masjid, yang menunjukkan mereka memiliki kerinduan dengan masjid. Boleh jadi memang jasadnya di pasar, jasadnya di toko, jasadnya di tempat kerja, karena kita memiliki kewajiban-kewajiban dalam kehidupan dunia kita, akan tapi hatinya selalu dia melekat dan merindukan dengan masjid. Maka orang seperti ini dia akan termasuk di antara satu yang dilindungi Allah di hari yang tidak perlu menjadi perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Warajulun da'atu imra'atun dhata mansabin wa jamalin faqala in akhafullah. Laki-laki yang mereka diajak berzina oleh perempuan, bukan sembarang perempuan, bukan perempuan berparas jelek, bukan perempuan yang rendahan, akan dzata mansab wa jamal, dia pemilik status sosial dan memiliki keindahan tubuh yang molek, akan tapi hatinya yang memiliki muraqabatullah, maka dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lama shimalu ma yusifu yaminu. Orang yang mereka sedekah, saking tersembunyinya sedekah yang dia keluarkan, maka sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Dia hanya menginginkan keridhaan Allah dan balasan Allah. Dia tidak ingin pamer dengan manusia dan ingin dia mendapatkan sebutan oleh manusia. Akan tetapi dia menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun zakarallaha khalian fa fadat aina, dan laki-laki yang mereka yang mengingat Allah sendirian, hati yang dia ingat Allah dan pengagungan kepada Allah dan dengan segala kedahsyatan yaumul akhir, fa fadat aina, kedua matanya mengalirkan air mata, dan Nabi katakan ainan, dua mata, la tamassuhum an-nar, yang tidak akan disentuh oleh api neraka, ainun bakat min khasyatillah, di antaranya adalah mata yang dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, para ikhwan yang dirahmati Allah, tentu pembicaraan pang ini sangat panjang, akan tapi waktu sangat singkat. Dan kembali marilah kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Allah, wattaqu yawman turja'una fi ila Allah. Takutlah Anda akan datangnya hari ketika kita akan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Lalu Allah akan memberikan balasan sempurna tanpa ada sedikit pun kezaliman dalam pembalasan tersebut. Maka tidak ada bekal terbaik yang bisa kita siapkan untuk menghadap Allah kecuali yang pertama, bekal tauhid. Jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan dalam keislaman kita. Setelah kita diberikan nikmat Allah Islam dan iman, jangan pernah kita terjatuh dalam kesyirikan dalam kehidupan kita. Karena Nabi kita mengatakan man mata la yusriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata la yusriku bi syai'an, wa man mata yusriku bi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak pernah menyekutukan Allah, dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dakhala an-nar. Berapapun dosa yang kita miliki, kata Nabi, dan dalam diskusi Allah mengatakan, seandainya kita ahli tauhid, Allah akan datangkan ampunan semisal itu. Ya Bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, wahai anak Adam, seandainya Anda kembali kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, la ataitu wa summa laqitani la tusriku bi syai'an, dan Anda kembali dalam keadaan tidak menyekutukan aku sama sekali, la ataituka bi qurabil al-maghfirah, akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Yang kedua, hendaklah kita memiliki akhlak yang mulia. Karena seandainya kita bukan orang diberikan taufik Allah, punya banyak salat, punya banyak puasa, punya ibadah-ibadah sunnah yang banyak, yang utama, akan tapi apabila kita memiliki akhlak yang mulia, hati yang lembut, pergaulan yang baik, tidak menyakiti orang, dan kita banyak memberikan bantuan sama orang, apa kata Nabi, innal mu'mina la yudriku darajat as-sa'im al-qa'im bi husni khuluqi aw kama qala. Seorang mukmin akan bisa mengejar derajatnya orang ahli puasa dan ahli salat semata-mata dengan akhlak baik yang dia miliki. Ingatlah kita, ada orang diceritakan oleh sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ada sepulana ada ibu-ibu yang ibu-ibu ini masya Allah terkenal sholatnya dan terkenal puasanya, tapi dia jahat dengan tetangga. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia ada di dalam neraka. Dan yang terakhir, jangan lupa kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan dan mengukuhkan, meneguhkan kita di atas agama, hingga Allah memberikan kepada kita ini keimanan, istiqamah sampai akhirat kita dalam keadaan husnul khatimah, karena hati bagaikan bulu yang gampang ditiup dan sangat berbolak-balik. Hati dikatakan hati, dikatakan sumial qalbu qalban li taqallubi. Hati kita dikatakan hati karena gampangnya berbolak-balik. Maka Nabi kita mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'ati. Ya Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya Rabb yang memalingkan hati, arahkan hatiku untuk selalu mentaatimu. Mudah-mudahan manfaat, dan atas segala kekurangannya minta maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.